السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، kita sampai An-Nisa ayat 148. 147 sudah ya. 148 beliau kumpulkan dengan 149. La yuhibbu Allahul jahra. Allah tidak menyukai jahar, suara keras. Bisu'i minal qawl, yang berupa ucapan buruk. Berarti kekerasan yang tidak disukai oleh Allah mutlak apa muqayyad? Jawabnya muqayyad, tidak mutlak. Kenapa? Karena ada terusannya, bisu'i minal qawl, keras yang isinya ucapan buruk. Berarti kalau keras tapi ucapannya baik, berarti disukai. Teriakan seorang komandan pasukan, serang, bunuh, tentu ini keras. Apakah ini disukai apa dibenci oleh Allah? Tentu disukai. Berarti tidak seluruh ucapan keras itu dibenci. Ada yang dibenci, ada yang disukai, tergantung isinya. Oleh karena itu di ayat ini dikatakan bisu'i minal qaw, ucapan yang buruk, yang dijaharkan. Oh, kalau begitu, kalau ucapan buruk itu pelan-pelan, enggak apa-apa? Tentu tidak. Sepelan apapun yang namanya ucapan buruk, tetap dibenci oleh Allah. Tapi jika ucapan buruk itu dijaharkan, Allah lebih benci. Gitu ya. Dengan kaidah mimba bil aula, ucapan buruk pelan-pelan, ghibah, namimah, cacian, makian, ledekan, pelan-pelan, bisik-bisik, tetap berdosa. Bagaimana keras, lebih berdosa lagi. Illa man dulim, kecuali orang yang dizolimi. Berarti menurut ayat ini, orang yang dizolimi boleh teriak keras, walaupun itu keburukan. Gitu. Kenapa? Karena dizolimi. Orang yang dizolimi, dia boleh teriak dengan suara yang ghibah tentunya. Pasti ghibah kan? Si fulan memukul saya, si fulan menendang saya, si fulan mengambil harta saya. Ini kan ghibah. Ghibah yang apa? Ghibah yang boleh. Ibu masih ingat macam-macam ghibah yang boleh? apa? Ini salah satunya ya. Didzalimi, ingin minta tolong atau minta keadilan di hadapan hakim, mau enggak mau harus menggibah. Dia memukul saya, Pak Hakim. Dia memfitnah saya, Pak Hakim. Dia mengambil harta saya, Pak Hakim. Dia memalsu surat sertifikat saya, Pak Hakim. Ini semua kan ghibah. Membicarakan aib orang lain. Tapi dalam rangka minta keadilan, dalam rangka dia dizalimi, menjadi boleh. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ghibah yang dibolehkan? Iya. Ghibahnya para ahli. Ahli apa kira-kira? Ghibahnya para ahli. Ahli hadis. Para ahli hadis itu banyak menggibah orang. Imam Bukhari, Imam Muslim, Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, Ishaq bin Ibrahim Ar-Hawaih dan lain-lain. Itu banyak menggibah orang. Si fulan hafalannya lemah. Ah, ini ghibah kan? Si fulan pembohong. Si fulan pemalsu hadis. Si fulan tidak siqah. Dan seterusnya. Ini kan ghibah. Ghibah yang boleh, bukan boleh, mulia. Bahkan wajib. Ghibah yang wajib. Jika para ahli hadis itu diam saja, Imam Bukhari diam, Imam Muslim diam, Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, Imam Ahmad, Yahya Al-Qattan diam, tidak mau menggibah orang lain, si fulan pendusta, si fulan lemah hafalannya, maka yang jadi korban siapa? Kita semua. Kita semua kaum muslimin jadi korban. Bukan sabda Nabi, kita sangka sabda Nabi. Hadis yang dhaif kita bilang sahih. Karena imam-imam ahlul hadis itu diam saja, tidak mau menggibah. Maka para imam ahlul hadis menggibah orang-orang tertentu itu hak, bahkan wajib. Oleh karena itu dalam majlisnya, mengawali majlisnya, kadang sebagian imam mengatakan nagib fillahi sa'atan. Mari kita menggibah orang sesaat. Kan tidak berhari-hari ya. Majlis itu paling satu jam, dua jam. Fillah karena Allah. Mari kita menggibah, menggunjing orang lain sesaat karena Allah. Inilah menggibah yang boleh bahkan wajib. Mungkinkah kita menggibah orang sebagaimana ahlul hadis? Jawab, mungkin. Mungkin. Tentu bukan masalah menjarah dan mentakdil para perawi hadis, bukan. Tapi dalam rangka menasihati teman kita, tetangga kita, murid kita, anak istri kita, jangan dengerin ceramah si fulan. Nah, ini kan ghibah juga. Jangan baca tulisan si fulan. Kenapa? Karena si fulan ini sesat. Si fulan ini alirannya anu. Si fulan ini firqah dolal. Ghibah kan? Ghibah jelas. Ghibah yang diperbolehkan, bahkan disunnahkan, bahkan diwajibkan. Sebab kalau tidak, maka kaum muslimin akan menjadi korban. Ya. Biar kaum muslimin tidak menjadi korban, maka harus ada ghibah seperti itu. Ah, ini dia. Di sini, di ayat ini memberikan perkecualian illa man zulim, kecuali orang-orang yang dizolimi. Wa kana Allahu sami'an 'alima. Ini selalu tepat. Ini selalu tepat dengan ayat-ayat sebelumnya. Kan banyak sekali ratusan ayat yang berbunyi yang diakhiri dengan wa kana Allahu sami'an 'alima. Wa kana Allahu khabiran basira. Inna Allaha sami'un basir dan seterusnya. Itu selalu tepat dengan ayat kalimat sebelumnya. Walaupun menurut kita tidak tepat. Akal kita yang tidak sampai. Otak kita yang tidak sampai. Pasti. Pas. Wa kana Allahu sami'an 'alima. Sungguh Allah itu mendengar, mengetahui. Mendengar, mengetahui. Jadi walaupun keras dijahar ataupun pelan-pelan bisik-bisik, Allah tahu. Walaupun bahkan di dalam hati. Maka ada sebagian tarekat sufiyah yang menganjurkan kepada kaum muslimin, walaupun sendirian di kamar mandi, sedang mandi, jangan telanjang bulat. Memang manusia enggak lihat, tapi Allah kan lihat, masa enggak malu. Nah, ini tarekat sufiyah. Ini menghina Allah. Menghina Allah. Jelas. Letak penghinaannya di mana? Seolah kalau kita berpakaian Allah enggak lihat begitu. Ya, emang kalau kita berpakaian kemudian Allah enggak lihat farji kita, jangankan farji kita, hati kita, jantung kita, paru-paru kita, apa yang ada di dalam usus besar kita, usus kecil kita, Allah tahu. Ini menghina Allah itu. Ya. Kan suka ada yang begitu. Ra'yu yang sangat lemah. Secara dalil ini penghinaan. Yang di dalam batu ada apa, Allah tahu, Allah melihat. Apalagi yang cuman di balik pakaian kita, Allah lebih tahu. Kecil bagi Allah, ya. Maka tidak benar seperti itu. Kita menutup aurat kita dengan pakaian itu dari pandangan siapa? Dari pandangan manusia. Bukan dari pandangan Allah. Kalau dari pandangan Allah, mau berlapis-lapis setebal apa, Allah tetap tahu, tetap melihat. Ya. Maka kalau kita sendirian, enggak pakai baju, enggak pakai pakaian, selembar benang pun, enggak masalah. Tidak masalah. In tubdu khairan au tukhfuhu. Jika kalian menampakkan satu kebaikan atau menyembunyikannya. Ada kalimat yang hilang. Apa kira-kira? Ya'lamhumullah. Maksudnya itu. Sering kita bahas bahwa banyak dalam bahasa Arab, Al-Quran dan Sunnah, sesuatu yang sudah jelas tidak diteruskan. Ketika hal tersebut sudah jelas, maka tidak dilanjutkan. In tubdu khairan au tukfuhu. Jika kalian tampakkan sebuah kebaikan atau kalian sembunyikan. Au ta'fu an su'in. Atau kalian maafkan. Fa inna Allaha kana afuwan qadira. Ah, ini seperti tadi, ya. Kalau dibalik tentu tidak tepat. Fa inna Allaha kana sami'an 'alima, tidak tepat. Yang tepat fa inna Allaha kana afuwan qadira. Intinya tidak mungkin ada ayat Al-Qur'an yang bisa dikritik. Dari segi bahasa, kalimat, lafaz sampai huruf. sampai kepada hurufnya. Ya. Seperti fa innallaha, seandainya fa-nya dihilangkan, apakah merubah arti? Tidak. Tetapi yang paling pas ini, kalau tanpa fa, kurang. Gitu. Sebaliknya, ayat sebelumnya bukan pakai fa, tapi pakai wa. Apakah itu yang paling tepat? Iya. Maka seandainya dibalik, maka menjadi tidak pas. Gitu ya. Inilah Al-Quran. Tidak ada celah untuk dikritik. Saya bacakan beberapa riwayat, tapi yang sahih ya. Ini ada riwayat dari Aisyah, tetapi dhaif, dikeluarkan oleh Abu Dawud di dalam kitab Adab. Riwayat ini dhaif. Yaitu ada barang milik Aisyah dicuri orang. Tapi kisah ini dhaif. Di syarah ayat ini beliau banyak membawakan tentang hak tamu. Hak tamu. Saya bacakan beberapa riwayat yang berhubungan dengan tamu atau tetangga. Ini karena ini bagian dari zalim. Kedzaliman yang banyak terjadi itu antar tetangga, teman, tamu. Maka ketika kita sudah mau menerima si fulan sebagai tamu, kita bukakan pintu, kita persilahkan duduk, tetapi kita tidak memberikan haknya. Apa salah satu hak tamu? Jamuan. Menjamu. Menjadi kewajiban tuan rumah menjamu. Kalau enggak mau, jangan terima sebagai tamu. Karena menerima tamu tidak wajib. Adapun memuliakan tamu setelah kita terima adalah wajib. Dan memuliakan itu bukan sekedar ngajak ngobrol, senyum, ramah, ya, atau melucu biar dia ketawa, ya. Tapi kopi enggak ada, teh enggak ada, ya. Suruh ketawa doang. Disuguhin lelucon doang, ya. Ini bukan termasuk menghormati tamu. Menghormati tamu tentu kebutuhan seorang tamu minum, ya, ditawari apa teh, apa kopi, apa-apa. Dan ketika dirasa lapar jam makan, ya diajak makan. Itu sesuai dengan yang kita punya, bukan mau makan nunggu tamunya pulang dulu, ya. Kalau jam makan ya sekalian diajak sesuai dengan apa yang ada di dapur kita. Gitu. Kalau kita mencari lebih ya boleh, asal jangan takalluf, ya. Apa yang ada saja sudah gugur kewajiban, ya. Nah, kalau kita keberatan menjamu, ya jangan terima sebagai tamu, jangan bukakan pintu. Dia salam, jangan dijawab secara keras, jawab saja pelan-pelan atau dalam hati. Dan sunahnya begitu. Ketika kita mengetuk pintu, ketika kita memberikan salam, lalu tidak ada jawaban setelah 3 kali, maka disunahkan bagi kita untuk pulang, untuk meninggalkan rumah itu. Jangan maksain. lewat pintu belakang, ngetok-ngetok jendela, ya kan? Bangun-bangun, ya. Ah, kecuali sama adiknya, sama anaknya, ya. Mungkin. Tapi kalau bukan siapa-siapa, tentu tidak boleh seperti ini. Ya. Sekedar teman, walaupun mungkin akrab, ya. Tapi tetap dia punya hak untuk menerima atau tidak menerima. Gitu ya. Banyak sekali hak-hak tamu, hak-hak tetangga yang dibawakan di hadis ini. Bahkan Nabi pernah salah sangka. Nabi pernah salah sangka bahwa tetangga itu akan saling apa? Saling mewarisi. Beliau menduga bahwa tetangga itu akan saling mewarisi. Kalau ada tetangga mati, kita dapat warisannya sebagai tetangga. Ketika kita mati, tetangga kita dapat warisannya. Dikiranya seperti itu. Kenapa beliau sampai salah sangka? Karena gara-gara Jibril. Gara-gara Jibril setiap kali datang pada Nabi, itu selalu berwasiat, awas tetanggamu. Tetanggamu, tetanggamu, tetanggamu, sering sekali berwasiat. Jangan disakiti, jangan dizolimi, tunaikan haknya, dan seterusnya, dan seterusnya. Entah kalimatnya seperti apa, Jibril mengatakan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga Nabi menyangka bahwa tetangga itu akan saling mewarisi. Tentu dugaan yang salah. Tapi menunjukkan bahwa besar sekali hak tetangga kita terhadap diri kita. Nah, ini saya bacakan. Qulna, ini dari Uqbah bin Amir. Dia mengatakan, ya Rasulullah, innaka tab'athuna fananzilu biqaumin fala yaqruna. Ya Rasulullah, engkau mengutus kami untuk mendatangi satu kaum. Entah urusan apa, tidak disebutkan di riwayat ini. Uqbah bin Amir bersama rombongan, tidak terlalu banyak, diutus oleh Nabi untuk mendatangi satu kaum. Karena ada satu keperluan. Fala yaqruna, setelah kami datang kepada kaum itu ya Rasul, mereka tidak menjadikan kami selayaknya tamu. Zahirnya tidak dijamu. Tidak ada minuman, tidak ada makanan. Gitu. Fama tara fi dhalik. Bagaimana menurut engkau ya Rasul? Kami datang sebagai tamu, mereka sudah terima, tapi tidak ada jamuan sedikit pun. Tidak menjadikan kami sebagai tamu, tidak diberikan hak. Lalu Nabi bersabda, idza nazaltum biqaumin fa amaru lakum bima yanbaghi lidhaif. Jika kalian mendatangi satu kaum, lalu mereka menyambut engkau kalian sebagai tamu. Dijamu, disugu, diberikan tempat untuk duduk, atau mungkin menginap. Faqbalu minhum. Maka terimalah. Lebih baik menerima daripada menolak. Gitu. Maka ada beberapa riwayat, sedang puasa pun dibatalkan ketika yang menyuguhi memaksa, mendesak untuk makan. Maka lebih baik menerima jamuan itu daripada menolak. Kalau disuguhi, diperlakukan sebagai tamu. Wa illam yaf'alu, Tapi jika mereka tidak lakukan itu, artinya tidak dijamu, tidak diberikan hak sebagai tamu, fakhudhu minhum haqqad dhaif alladhi yanbaghi lahum, maka kalian berhak mengambil. Lihat, sampai segitunya hak tamu, boleh mengambil, ya, boleh mengambil. Ini hak orang sudah diterima sebagai tamu, nah, kecuali enggak diterima, datang nyelonong, ya kan. Nah, ini kaidahnya seperti itu, karena berarti dia tidak memberikan hak gitu. Nah, walaupun menurut kebiasaan kita, iya, tidak etis ya, malu ya, maksudnya ngambil sendiri. Ngomong-ngomong udah 2 jam ini kok gak ada air, saya ambil air belakang ya. Mungkin seperti itu ya, mungkin seperti itu. Menterjemahkan dari apa yang disabdakan oleh Nabi ini, wa illam yaf'alu, jika mereka tuan rumah itu tidak melakukan kewajiban mereka menjamu, fakhudhu minhum haqqad dhaif, maka ambillah dari mereka itu hak tamu. Hak tamu makan minum itu hak tamu. Gitu. Walaupun kalau di negeri kita ya mungkin enggak biasa seperti itu. Jangankan ngambil sendiri, nanya aja mungkin enggak sampai hati ya. Ngomong-ngomong mana kopi nih? Nah, ya kan? Ah, kecuali akrab benar. Kecuali saudara ya. Kalau tamu biasa saya kira di kita pantangan itu. Gitu ya. Tapi secara hak dia berhak. Karena sudah diterima sebagai tamu. Salah sendiri dia terima. Mestinya jangan terima, kan begitu. Alladhi yambagi lahum, hal itu menjadi kewajiban bagi mereka. Kewajiban bagi tuan rumah menjamu tamu. Hadis berikutnya semakna ya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ayyuma muslimin dhafa qauman, seorang muslim yang bertamu kepada satu kaum, fa asbaha ad-dhaifu mahruman, lalu sampai pagi hari dia mahrum. Mahrum itu enggak dapat makan, enggak dapat minum. Ini berarti zahirnya menginap ya. Berarti sudah dipersilahkan menginap, tetapi tidak dijamu apa-apa. Fa inna haqqan ala kulli muslimin nasarahu hatta ya'khudhu baqri laylatahu min zar'ihi wa malihi. Maka dia boleh mengambil sendiri dari hartanya, dari makanannya, tanamannya, gitu. Nah, wajib bagi tuan rumah untuk menjamu tamu. Nah, bahkan di riwayat berikutnya, beliau mengatakan sanad hadisnya sahih, ya. Kana dainan lahu alaihi, itu menjadi hutang, itu menjadi hutang ya. Jadi kalau bahasa kita, kemarin saya bertamu di tempat inti kan, semalam enggak dikasih apa-apa ya, padahal kalau saya hitung semalam makan minum itu kira-kira 30.000 ya. Ah, berarti ente utang 30.000 mana? Ah, kira-kira begitu ya. Kalau mau hitung-hitungan seperti itu. Kana dainan lahu alai, maka itu menjadi hutang atas tuan rumah untuk tamu. Jadi yang tamunya punya piutang, tuan rumahnya punya hutang. Insya'a iktadahu wa insya'a tarakahu. Kalau dia mau, dia tagih utangnya itu. Namanya juga utang. Atau kalau dia mau, dia bebaskan, dia tinggalkan. Ini luar biasa, Allah memberikan hak. Dan hak yang sudah Allah berikan kepada siapapun, maka tidak boleh diambil oleh siapapun. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin Nabi mencabut hak. Oleh karena itu, ketika Nabi melarang Ali bin Abi Thalib menikah lagi, Nabi mengatakan, aku tidak mengharamkan yang halal. Artinya menikah lagi untuk yang kedua, ketiga dan seterusnya halal. Aku tidak mengharamkan. Artinya boleh-boleh saja Ali bin Abi Thalib, menantuku, nikah lagi dengan siapapun. Tapi apa? Tapi tidak boleh seorang putri Rasulullah dicampurkan dengan putri siapa? Putri musuh Allah. Karena yang akan dinikahi oleh Ali itu putrinya Abu Jahal. Putrinya ini sudah Islam. Tapi dalam hal ini ada kekhususan. Ada hukum khusus bahwa putri Nabi tidak boleh dicampurkan dengan putri Abu Jahal. Karena Abu Jahal musuh Allah. Musuh Allah dengan Rasulullah, putrinya tidak boleh dicampur oleh satu laki-laki. Gitu. Artinya Ali punya mertua Rasulullah, punya mertua juga Abu Jahal, ini tidak boleh. Ini haram. Dan ini hukum khusus tentunya bagi Nabi. Artinya selain Nabi ya enggak masalah. Ya. Ada seorang syekh, ada seorang ulama, kiai, mantunya mau nikah lagi dengan anak pendeta, boleh enggak? Boleh enggak? Boleh aja, yang penting anaknya, putrinya Islam. Gitu. Atau ahli kitab kan boleh juga. Gitu. Jadi itu khusus Nabi. Tidak ada, tidak boleh putri seorang ulama dicampurkan dengan putri seorang pendeta, pastor, orang kafir. Tidak ada kaidah seperti itu. Tidak ada. Yang ada khusus putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Gitu ya. Termasuk Umar. Umar ketika melarang Utsman dan Hudzaifah menikahi wanita Ahlul Kitab Yahudi atau Nasrani. Bahkan sudah. Utsman salah satu istrinya itu Ahlul Kitab, begitu juga Hudzaifah. Mendengar ini, Umar menyuruh dua-duanya menceraikan istrinya. Nah, Umar sambil mengatakan, aku tidak mengharamkan yang halal. Boleh. Memang kaum muslimin, laki-laki boleh menikahi wanita Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani. Yang tidak boleh di luar itu, Buddha, Hindu, Konghucu, ateis. Adapun Yahudi dan Nasrani boleh, aku tidak mengharamkan yang halal. Tapi apa? Tapi aku khawatir nanti perempuan-perempuan muslimah apa? Tidak laku. Kenapa? Karena kan wanita-wanita Yahudi cantik luar biasa. Wanita-wanita muslimah kalah. Bani Israel luar biasa. Yahudi. Gitu. Ini sadud zari'ah. Berarti hak yang sudah Allah berikan itu tidak boleh ditolak. Gitu. Maka tetap Nabi dan Umar mengatakan, aku tidak mengharamkan yang halal. Ini halal. Ada saddu dzari'ah dan berhak bagi beliau. Ah, dalam hal ini tentu tidak boleh ada yang melarang. Tidak boleh ada yang mengambil hak tamu itu. Tamu berhak. Maka kebiasaan setempat, kebiasaan dalam satu negeri, kebiasaan dalam satu kaum, tidak boleh menghalangi hak itu. Misalnya di satu negeri, mungkin negeri kita tidak ada hak seperti itu. Enggak ada tamu itu kalau datang harus disugui. Nah, maka harus dirombak ini. Kebiasaan itu harus dirubah. Ya, mungkin kita hidup di satu tempat di mana umumnya kaum muslimin di situ kalau ada tamu ya paling air putih lah ya. Walaupun berjam-jam, maka harus dirubah itu. Kita harus merubah itu. Ya. Kenapa? Karena tamu itu sudah diberi hak. Atau sebaliknya, di kita mungkin kalau ada tamu itu, ketok-ketok pintu itu harus dibukakan. Kalau tidak dibukakan, seolah itu aib, maka harus dirubah. Aturan Allah dan Rasulnya yang harus berlaku. Boleh diterima, boleh tidak, terserah kita, terserah tuan rumah. Harus dirubah. Ya, pakai ilmu. Dan begitu seterusnya. Ya. Apabila sebuah uruf, sebuah kebiasaan kok bertentangan dengan syariat, maka harus dirubah. Orang sekampung itu, orang senegeri itu menganggap biasa wanita berpakaian menampakkan rambutnya, lehernya, betisnya. Mereka menganggap ini biasa, tentu harus dirubah. Harus dirubah. Ini ada kisah ya. Ini tetangga ini bukan tamu. Seseorang yang selalu disakiti oleh tetangganya. Mungkin tetangganya sangat zalim. Dicaci, dimaki, disakiti. Mungkin rumahnya dikotori dan seterusnya. Mungkin tidak disebut di sini. Ya, bahwa dia hanya mengatakan inna li jaron yu'dhini, aku, ini riwayat ini dari Abu Hurairah ya, seseorang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqam inna li jaron yu'dhini. Ya Rasul, aku memiliki tetangga yang selalu menyakiti aku. Mengadu. Nabi memberikan cara untuk mencari perhatian orang lain. Dengan mengatakan, akhrij mata'aka fadu'hu 'ala at-tariq. Keluarkan barang-barangmu, perabotanmu, letakkan di jalan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang-orang datang. Gitu. Ini kan jahar berarti kan? Ini kan jahar. Yang tadinya enggak tahu jadi tahu, dijaharkan. Mestinya tidak boleh, tapi karena dia dizalimi maka jadi boleh. Kan jadi mengumbar aib tetangganya. Boleh. Nabi memerintahkan kepada orang ini, akhrij mata'aka fadu'hu 'ala at-tariq. Keluarkan barang-barangmu, perabotanmu, taruh di jalanan. Supaya orang-orang memperhatikan engkau. Fa akhadha ar-rajulu mata'ahu fa tarahahu 'ala at-tariq. Orang ini menuruti perintah Nabi. Dia keluarkan barang-barangnya, diletakkan di jalanan. Faja'ala kulla man marra bihi qala. Maka orang-orang yang lewat di situ bertanya, ada apa engkau malak? Ada urusan apa? Kenapa engkau lakukan ini? Pasti ya kan? Orang kan terhadap sesuatu yang aneh kan bertanya. Dijawab oleh laki-laki itu, jari yu'zini, aku selalu disakiti, dizolimi oleh tetanggaku. Gitu. Caranya seperti itu. Fayaqul, Allahumma al'inhu, Allahumma akhishu. Ya Allah, laknat dia. Ya Allah, rendahkan dia. Ya Allah, hinakan dia. Berarti beramai-ramai orang mendoakan buruk. Karena mendoakan buruk kepada sesama muslim yang zalim, boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh. Boleh. Saya mendoakan buruk pada si fulan. Kena, fulan ini muslim. Kenapa? Karena fulan ini mendolimi saya. Boleh. Boleh. Kafir apalagi. Muslim saja boleh. Ya. Yeah. Dan pernah kita bahas dulu hal-hal yang membolehkan kita mendoakan buruk kepada seorang muslim. Sa'ad bin Abi Waqqas pernah melakukannya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya. Yang selalu minum makan dengan tangan kiri itu kan didoakan apa oleh Nabi? Didoakan apa oleh Nabi? Didoakan buruk. Semoga engkau tidak bisa makan lagi, tidak bisa minum lagi. Kan doa buruk. Doa buruk boleh. Ya. Asal ada alasannya. Nah, salah satu alasannya adalah mendolimi kita. Dia zalim. Zahirnya di sini yang mendoakan bukan hanya yang dizalimi. Walaupun orang yang tidak dizalimi boleh mendoakan. Adapun yang dizalimi tentu lebih makbul lagi. Dalilnya seperti itu. Da'watul madzlum. Doa orang yang dizalimi itu tidak ada hijab antara dia dengan Allah, seolah dekat sekali, tidak ada hijabnya, tidak ada penghalangnya. Setelah orang-orang mendoakan buruk terhadap laki-laki zalim, tetangga yang zalim itu, faqala ar-rajul irji ila manzilik la udhika abadan. Pulanglah engkau ke rumahmu, bawalah barang-barang ini pulang. Aku tidak akan menzalimi engkau lagi. Aku tidak akan menyakiti engkau lagi selama-lamanya. Dan begitulah sahabat. Ini kan zahirnya sahabat ya. Kan terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitulah para sahabat mudah untuk bertaubat. Gampang untuk menjadi baik. Tidak seperti kita. Kesalahan terus dipelihara. Adapun para sahabat berbuat salah, kemudian bertaubat. Berbuat salah, kemudian bertaubat. Yeah. Dan sepertinya tidak ada riwayat mengulang lagi. Yeah. Mungkin ada, saya tidak tahu ya. Riwayat seorang sahabat berbuat salah kemudian mengulang lagi. Kan Ka'ab bin Malik yang tidak ikut perang itu cuma sekali. Hatib bin Abi Balto'ah yang mengkhianati, membocorkan rencana Nabi itu cuma sekali. Ma'iz yang berzina itu cuma sekali. Kemudian yang minum khamar kemudian dicambuk oleh Umar 80 kali, bukan 40 kali, cuma sekali. Ya, para sahabat manusia bukan malaikat, ya, bahkan bukan nabi, maka tentu tidak maksum. Mereka juga melakukan kesalahan. Kemudian riwayat Imam Muslim, beliau bawakan, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah keyakinan yang mestinya selalu ada pada diri seorang muslim. Karena tanpa keyakinan, sulit menerima hadis ini. Karena hadis ini bertentangan dengan hitungan matematika. Hitungan matematika 1000 dikurangi 100 tentu 900. Ya. Yeah. 900 dikurangi 100 tentu 800. Tidak mungkin bertambah. Sabda Nabi ini justru terbalik. Oleh karena itu, yakini dulu sabda Nabi kalau ingin percaya bahwa Nabi tidak pernah berbicara berdasarkan keinginan pribadi beliau. Semua yang keluar dari mulut beliau adalah wahyu. Ya. Saya bacakan sebuah hadis yang harus kita yakini. Bukan kita otak-atik dengan akal kita. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasa malun." Harta itu tidak mungkin berkurang. Min sodakotin. Gara-gara kita bersodakoh. Lihat. Kita punya uang 1 juta. Sodakoh 200 juta. 200 ribu. Tentu tinggal 800 ribu. Itu hitungan matematika. Tapi Nabi mengatakan tidak akan berkurang. Ya. Yeah. Silahkan. Mau pilih yakin dengan hitungan matematika apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum percaya dengan sabda Nabi, punya uang 1 juta, sedekah 500 ribu, 400 ribu, tentu antum akan berharap uang yang 1 juta besok jadi 2 juta, jadi 5 juta, jadi 10 juta dan seterusnya dan seterusnya. Kalau yakin dengan sabda Nabi. Tapi kalau yakin, lebih yakin dengan matematika, ya sudah. Jangan sedekah. Karena akan berkurang. Kan? Kalau tidak sedekah, tetap 1 juta. Sedekah 200 ribu, ya tentu menjadi 800 ribu. Ya. 200 ribu kan lumayan. Buat jajan anak-anak, buat beli ini, beli itu. Nah, itu hitungan matematika. Ya. Nah, di sinilah keyakinan. Kalau yakin, buktikan. Tidak akan berkurang. Ya. Sekira selain sabda Nabi ini dan kisah-kisah yang banyak sekali, saya yakin walaupun saya belum pernah bertanya kepada ibu-ibu satu persatu, pasti ibu pernah melihat, mendengar, atau bahkan mengalami sendiri. Saya yakin, seyakin-yakinnya. Karena mustahil Allah dan Rasulnya bohong. Pasti. Di antara ibu-ibu ada yang pernah mengalami sendiri. Ya. Baru 3 hari, baru seminggu yang lalu, sedekah 1 juta, 2 juta, sekarang mendapatkan yang lebih dari itu. Ya. Sementara kakak-kakaknya atau adik-adiknya enggak ada yang sedekah bahil, ya segitu-segitu saja. Ya. Ini bukan 1-2 contoh. Ya. Sementara dia yang apa-apa sedekah, ya. Ayahnya butuh langsung dikasih, saudaranya butuh langsung dikasih. Adik-adiknya masih nunggu gitu. Dia tanpa hitungan. Ya. Alhamdulillah. Ya. Bisa haji, kebeli mobil, ya. Dapat motor baru. Ya. Ini bukan 1-2. Ya. Masih ragu untuk sedekah. Masih mikir-mikir untuk mengeluarkan harta di jalan Allah. Gimana keimanan kita? Kalah dengan sebagian orang-orang yang tidak ngaji, tidak belajar agama, Bahkan sebagiannya orang kafir. Begitu mudah untuk sedekah. Mestinya kaum muslimin yang paling depan. Dermawan yang paling dermawan adalah kaum muslimin. Terutama yang belajar sunnah tentunya. Karena yang paling faham, yang paling dekat dengan sabda-sabda Nabi kan ahlu sunnah. Firqah-firqah dolal itu lebih banyak kepada ro'yu mereka. Yang paling dekat dengan sabda Nabi, bentar-bentar qalan Nabi, bentar-bentar haddatsana Rasulullah, haddatsana Nabiullah, ini kan ahlu sunnah. Dan itu, ini salah satu di antara sekian puluh sabda-sabda Nabi yang menggemarkan kita untuk sedekah. Yeah. Maka satu kalimat ini mestinya cukup untuk menghilangkan kebakhilan kita. Ada yang butuh, ada yang perlu, ada yang minta bantuan, enggak usah pakai mikir. Yeah. Bahkan tentang tamu kan ada sahabat yang luar biasa. Enggak pakai mikir, anaknya lapar, istrinya belum makan. Enggak mikir. Karena memang sudah diamanahi tamu oleh Nabi dan dia sudah sanggup. Ada kisahnya itu kan? Yang akhirnya makan gelap-gelapan itu. Ini sahabat seperti itu. Ah, kita enggak sampai ke situlah ya. Ya ambil ya, mungkin 1 juta, 2 juta, 5 juta dari simpanan kita yang puluhan juta. Sebagian ratusan juta. Kalau penyakitnya itu penyakit bakhil, dia enggak lihat rumah mewahnya. Yang di Pondok Indah, yang di ini, yang di itu, dia enggak lihat. Ya, yang dia lihat apa? Ini uang saya 5 juta, saya kasih ke orang. Itu yang dia lihat. Ya, masuk punya uang 5 juta kasihin ke orang, gitu. Enak amat, saudara bukan, kenalan bukan. Nah, lihat itunya. Padahal jelas-jelas dia butuh bantuan. Dia enggak ngelihat saldonya sekian miliar, uang perusahaannya sekian, rumahnya di mana-mana. Dia enggak lihat itu. Itu ciri-ciri orang bakhil. Adapun orang yang dermawan yang ditolong oleh Allah, yang saya berikan ini enggak seberapa dengan apa yang Allah berikan kepada saya. Ya, orang jualan dari pagi sampai sore kadang laku, kadang enggak. Saya cuman ngomong begini tentang ekonomi dibayar. Saya cuman duduk, pasien pada ngantri. Enggak lihat itu. Adapun orang-orang yang dipilih oleh Allah, dia ngelihat. Gitu. Saya dimudahkan oleh Allah rezeki saya. Jualan selalu laris, proyek lancar. Kenapa? Ini cuman butuh 5 juta, 10 juta. Kenapa saya berat? Itu orang-orang yang berbahagia. Enggak lihat yang lain. Yang lain mau bakhil, adik-adiknya, saudara-saudaranya, kakak-kakaknya bakhil, biarin aja. Urusan dia bakhil. Saya enggak mau bakhil. Gitu. Wala zadallahu 'abdan. Sebentar. Ada penyesalan orang yang sudah dikubur. Masih ingat ya? Dan ini tentu rahasia. Sangat rahasia. Mana mungkin ada orang tahu keadaan orang yang sudah dikubur. Ini rahasia. Betul-betul rahasia. Hanya Allah yang tahu. Dan Allah membocorkan rahasia itu. Ya? Di kitabnya di Al-Quran. Rabbi laula akhartani ila ajalin qorib. Ya Allah, seandainya engkau tunda ajalku. Atau dengan kata lain, seandainya engkau kembalikan lagi aku hidup di muka bumi. Fa'asaddaqa wa'aku minas salih. Akan ngapain? Mau ngapain? Mau bersodakoh, lihat. Lihat. Jangan sampai nanti kita dikubur menyesal. Kenapa dia minta aku enggak kasih waktu itu? Ingat semua kita. Si fulan butuh, si ini butuh, kita diam. Pura-pura enggak punya. Ya. bahkan minta kita bohong. Oh, saya enggak punya, saya lagi sibuk, saya ini, saya itu. Bu, nyesel bukan main dia. Dan sudah telat. Sudah tidak bisa diulang lagi, sudah terlambat. Ya. Tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, sebelum penyesalan itu datang, Allah telah menyadarkan kita, membocorkan rahasia itu. Sebelum engkau menyesal, mau sedekah udah enggak bisa, sekarang terbentang. Uang puluhan juta, ratusan juta, aset bahkan miliaran, ya. Nyumbang 10 juta, 15 juta, 20 juta buat masjid, buat pesantren, enggak ada artinya. Orang aset miliaran, perusahaan di mana-mana. Ya. Sebelum penyesalan datang. Ya. Wala zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Dan tidaklah seorang hamba itu menjadi pemaaf kecuali Allah tambah kemuliaannya, izzahnya. Jadi jangan menyangka bahwa kalau engkau memaafkan lemah berarti engkau salah. Kan ada sebagian orang beranggapan seperti kalau Anda memaafkan ya sudah lemah. Anda tidak akan dianggap, nanti Anda akan didolimin lagi, nanti Anda akan dibikin bulan-bulanan, nanti Anda tidak ditakuti, tidak dihargai. Itu tipuan syaitan. Yang benar sabda Nabi ini, la zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Setiap kali seseorang menjadi pemaaf, memaafkan, maka justru Allah akan bikin dia besar, mulia, wibawa, ditakuti. Maka jadilah pemaaf. Ini bukan orang tua terhadap anak kecil. Ini bukan guru terhadap murid. Adapun guru terhadap murid, orang tua terhadap anak kecil, tentu ada tarbiyah. Kalau memaafkan tanpa hukuman, biasanya anak-anak itu atau murid-murid itu jadi tidak disiplin. Maka ada hukuman perlu, ya. Tentu ini membahas tentang kehidupan sehari-hari. Bukan guru terhadap murid, bukan orang tua terhadap anak kecil. Ya. Maka menghukum anak yang tidak sholat berjamaah, menghukum murid yang tidak mau ngapalin, dikasih waktu seminggu untuk menghafal satu surat yang tidak terlalu panjang, kok belum hafal juga, lalu dihukum ada iqab, tentu tidak bertentangan dengan hadis ini. Karena hadis itu, hadis yang disabdakan oleh Nabi ini, tidak sedang membahas tentang tarbiyah terhadap anak-anak. Ini sedang membahas tentang kehidupan kita sehari-hari, bahwa kita disuruh menjadi pemaaf. Sebagaimana yang dicontohkan oleh manusia termulia di muka bumi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemaaf luar biasa. Futuh Mekah itu, peristiwa Futuh Mekah, seandainya Nabi mengatakan dengan satu kalimat, bunuh semua, habisi semua, maka selesai, mati semua, ya, yeah. Sudah istilahnya di ujung tanduk, sudah tidak punya kekuatan sama sekali, Muawiyah, Abu Sufyan dan lain-lain, ya, yeah. Abu Jahal sudah tidak ada, tapi tidak. Nabi memaafkan, ya. Bahkan khusus Abu Sufyan, Nabi bukan sekedar memaafkan, tapi memberikan penghormatan yang tidak disangka-sangka. Betul-betul Abu Sufyan tidak menyangka kalau namanya disebut oleh Nabi sebagai orang yang bisa menyebabkan orang lain selamat kalau masuk ke rumah dia. Kan Nabi mengatakan barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram selamat. Tidak diperangi, tidak dibunuh. Barang siapa yang di rumah saja mengunci pintunya aman. Ah, yang terakhir, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Merasa tersanjung Abu Sufyan. Padahal sudah di ujung tanduk. Kalau Nabi mengatakan bunuh Abu Sufyan selesai. Ya. Kan masih kafir waktu itu. Belum masuk Islam. Tapi luar biasa Nabi. Musuh bebuyutan yang apabila Allah tidak menolong beliau tentu Abu Sufyan sudah membunuh beliau. Ya. Kan tiga perang besar Abu Sufyan selalu berusaha membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Abu Sufyan sudah tidak ada kekuatan sama sekali, sudah di ujung tanduk tadi, justru Nabi menyanjung-nyanjung, membesarkan Abu Sufyan. Barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, selamat. Nah, inilah yang oleh para ulama disebut sebagai siasah syar'iyyah. Siasah syar'iyyah. Bukan politik islami sebagaimana yang difahami oleh orang-orang hizbiyyin harakiyyin, tidak. Siasah syar'iyyah, langkah-langkah, cara-cara tertentu yang ditempuh oleh Nabi agar orang yang benci Islam menjadi cinta Islam, akhirnya masuk Islam. Itu siasah syar'iyyah. Ini dilakukan oleh Nabi terhadap Abu Sufyan dan betul berhasil. Dengan ucapan ini dan dengan perbuatan Nabi, salah satunya dengan menikahi Ummu Habibah putrinya Abu Sufyan, maka akhirnya tidak ada pilihan bagi Abu Sufyan selain masuk Islam. Tidak ada pilihan bagiku. Terpaksa aku masuk Islam. Terpaksa. Dan enggak apa-apa masuk Islam karena terpaksa awalnya, enggak masalah. Ya, enggak masalah. Ah, di kemudian hari baru setelah mendengarkan ceramah Nabi, nasihat Nabi, sabda Nabi, qala Allah wa qala Rasul, baru muncul kesadaran itu, muncul keimanan itu. Kan orang menjadi baik itu butuh proses. Enggak mungkin begitu baca syahadat langsung menjadi orang baik sempurna, enggak mungkin. Butuh proses. Nah, itu prosesnya. Ah, yang terakhir, wa man tawadda'a lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadu, merendahkan dirinya karena Allah, lihat, karena Allah, bukan karena si A si B, bukan karena untuk menaikkan mutu. Kan ada juga kan merendahkan diri tujuannya menaikkan mutu. Ah, tentu bukan itu yang dimaksud. Merendahkan diri, tawadhu, karena Allah. Karena Allah melarang kita menyombongkan diri, membesarkan diri, menonjolkan diri. Maka Allah akan angkat derajatnya. Allah akan tinggikan dia. Siapa contoh besarnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Ibrahim menyatakan dirinya sebagai Khalilullah, Khalilur Rahman, dan itu benar, itu tidak salah, berhak bagi beliau mengatakan bahwa beliau Khalilullah. Kemudian Nabi Musa menyatakan dirinya sebagai Kalamullah, orang yang pernah berbicara langsung dengan Allah, mendengar suara Allah, dan itu benar, itu tidak salah, itu tidak sombong. Ah, begitu juga ketika Nabi Isa menyatakan dirinya sebagai Ruhullah, rohnya Allah, karena beliau lahir tanpa ayah, langsung ditiupkan ruh Allah ke rahim ibunya Maryam. Ya, adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dirinya sebagai apa? Abdullah, sama dengan kita semua. Hamba Allah. Gitu. Abdullah wa rasuluh. Abdullah wa rasuluh. Ya tentu beliau pasti rasul. Tapi bawakan dirinya Abdullah. Padahal apakah beliau Khalilullah? Iya. Tapi beliau tidak tonjolkan. Dengan beliau tawaduk merendahkan dirinya di hadapan Allah, justru Allah angkat beliau. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan lain-lain, semuanya di bawah beliau derajatnya. Beliaulah manusia termulia, Nabi Rasul termulia. Ya, tawadu. Iya, ada pertanyaan, silakan. Sebaik-baik sedekah kepada keluarga kita, terutama anak istri. Bagaimana dengan riwayat yang lebih mengutamakan menjamu tamu walaupun anak istrinya lapar? Iya, beda ya. Ini sebuah kewajiban yang lebih besar. Yang kedua, itu adalah amanah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, sahabat ini malu. Tentu malu, ya kan? Karena sudah bertekad untuk menjamu itu. Ya. Maka apa yang dilakukan oleh sahabat tadi tidak bertentangan dengan perintah memberikan nafkah kepada anak istri. Karena tentu sahabat ini bisa untuk mencarikan nafkah, untuk mencarikan makan untuk anak istri besoknya. Jadi bukan kelaparan setiap hari atau berhari-hari, tidak. Kalau berhari-hari, ya tentu menyalahi. Ya. Intinya tadi, karena dia sudah berjanji, sudah sanggup menerima amanah tamu itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitulah terhadap dalil. Ya. Tidak boleh kita memakai satu dalil, membuang dalil yang lain. Tidak boleh. Dua-duanya harus dipakai, didudukkan di tempat masing-masing. Apa istilahnya? Tariqatul jam'i. Menjamak, mengkompromikan, meletakkan kedua dalil yang seolah bertentangan di tempat masing-masing. Jika seorang atasan menggibah bawahannya karena kinerja bawahannya yang tidak baik, apakah boleh? Bukan boleh, ya. Kenapa gibah? Namanya atasan kepada bawahannya, ngapain gibah kalau bawahan terhadap atasan barangkali, ya. Dipanggil saja, kemari. Sini duduk. Kerjamu begini-begini, padahal aturannya begini-begini, kan targetnya begini-begini, kan hal yang biasa, kenapa ghibah? Saya kira ini buruk sekali, sangat buruk. Umumnya yang menggibah itu bawahan, atasan yang digibahi, karena memang bisanya menggibah, dan itu tetap tidak boleh. Ya. Yeah. Kalau atasan menggibah bawahan, ini sangat tidak pantas, sangat tidak baik, aneh. Mestinya dinasehati, bahkan dimarahi, ya, berhak kan? Kalau memang salah. Begitulah akhir zaman. Yang mestinya rakyat itu takut kepada penguasa, di akhir zaman kebalik, penguasa takut sama rakyat. Yeah. Penguasa yang baik, penguasa yang adil, penguasa yang pemberani, jangan takut sama rakyat. Mau rakyat enggak setuju, mau rakyat caci maki, kalau keputusan itu baik menurut dia, tetapkan. Ini Islam. Kalau demokrasi emang iya. Demokrasi kan gimana maunya rakyat. Mau baik, mau tidak baik, yang penting rakyat senang. Gitu ya. mau enggak bisa kerja, mau tidak amanah, ya, yang penting rakyatnya senang. Gitu. Kenapa? Karena presidennya suaranya bagus. Ya. Kalau nyanyi suaranya bagus, ya, rakyatnya suka nyanyi. Masa begitu? Demokrasi begitu. Ya. Ini rusak kaidah demokrasi itu, maunya rakyat. Bahkan dalam kaidah demokrasi, dalam keyakinan demokrasi, suara rakyat itu adalah suara Tuhan, waliyadu billah. Kufur enggak kira-kira kaidah itu? Suara rakyat itu pasti suara Tuhan. Kufur enggak kira-kira? Jelas kufur. Jelas syirik. Bagaimana suara rakyat suara Tuhan? Bagaimana prinsip kufur syirik kita ikut-ikutan? Aneh. Aneh sekali. Ikut-ikutan satu prinsip yang jelas mengandung kekufuran. Walaupun kita tidak mengikuti prinsip itu, tapi ikut-ikutan berdemokrasi, nyoblos itu. Iya. Maka yang terbaik sudah barok, berlepas diri. Dan tidak akan jaya umat ini dengan cara demokrasi. Dan belum pernah ada satu negeri Islam yang jaya, yang baik, yang menjadi baik gara-gara demokrasi. Ya, itu terbalik. Sama dengan yang ditanyakan tadi, terbalik. Atasan kok takut sama bawahan, lalu cuman menggibah. Saya punya foto di Facebook pakai jilbab, mau saya hapus tapi lupa password. Ya salah sendiri ya. Ngapain pakai foto-foto gitu? Janganlah. Ya harus berusaha ya. Tanya kepada yang bisa gimana caranya ya. Harus dihapus. Kan memajang itu, walaupun pakai jilbab, walaupun pakai cadar, ya ngapain? Kan orang tahu itu kita, ya kan? Walaupun pakai cadar, kecuali namanya bukan nama kita, ya, entah berantah, ya, itu pun kan tidak baik. Jangan, ya, simpan gambar-gambar kita, foto-foto kita, simpan. Jangan ada yang melihat. Barangkali satu waktu kita butuh melihat, karena ada keperluan, kan ada gunanya. Ya, maka para a'immah saja, para masyayikh saja, insya Allah tidak mengharamkan secara mutlak. Artinya kalau memang ada keperluan boleh menyimpan foto, video. Ya, kalau video saya kira semua kita tahu bahwa tiga Imam Abad-Dini, Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, semuanya ada di video. Bagaimana sikap saya terhadap teman yang selalu menggibahi saya? Gara-gara saya pernah menegur dia minum dengan tangan kiri, dia tidak terima. Merasa direndahkan. Mungkin bahasanya kali ya. Di sini tidak diceritakan cara menegurnya gimana. Mungkin perlu juga diceritakan cara negurnya gimana, ya. Kan bisa saja dia sakit hati karena cara kita menegur yang kurang baik. Ya. Ngaji udah 10 tahun, minum masih tangan kiri. Ini kan enggak enak juga didengar, ya kan? Udah bilang, "Bu, anana masuk kiri." Nah, kan enak begitu, ya. Enggak usah bawa-bawa begitu, ya. Umur udah mau kepala 6, ya. Masih minum pakai tangan kiri. Ini kan enggak enak juga didengar, ya. Bikin orang sakit hati, ya. Nasihati-nasihati saja, enggak usah bawa-bawa umur. Ngaji udah lama dan seterusnya, ya. Salah ya salah, mau ngaji lama, apa ngaji lama dijamin pasti benar, enggak mungkin tergelincir, kan bisa saja, ya. Kalau caranya sudah baik, menurut kita sudah hati-hati sekali, sopan sekali, tapi masih tersinggung juga, ya sudah. Ya. Kan Bukan tugas kita untuk membuat orang lain tidak tersinggung, bukan kewajiban kita. Ya kan? Sebaliknya, tersinggung tidak tersinggung, tetap cara kita harus baik. Gitu. Gak boleh. Kalau ini orangnya gak tersinggungan, bebas sajalah kita negornya. Mau pakai bahasa preman, gak apa-apa kalau yang ini. Gak benar juga. Ya. Walaupun si fulan ini orangnya gak pernah tersinggung, tetap saja. Tetap kita harus santun, harus baik, harus mengikuti sunnah. Walaupun kita yakin teman kita yang satu ini enggak pernah tersinggungan. Tetap, ya kan? Kan dia punya hati. Betul tidak tersinggung itu di lisannya, di wajahnya, di hatinya kan kita enggak tahu. Betul-betul kita tidak tahu. Maka kita harus selalu berpedoman kepada dalil. Tidak boleh kenyataan-kenyataan seperti itu. Kalau ada tamu ternyata dia mau pinjam uang, apakah harus menyuguhkan makanan dulu? Ya iya kan? Iya, ini urusan lain. Menyuguhi makanan satu urusan, meminjamkan uang urusan lain, ya. Tunaikan kewajiban dulu. Kewajiban awal apa? Meminjamkan uang apa menjamu? Menjamu. Perkara mau minjam, ya itu lain lagi. Jamu. Ya. Jangan terlalu hitung-hitungan. Ya. Sebetulnya saya mau jamu nih, mau belikan makanan, tapi kan ente mau ngutang ya. Nah, tapi udah dimasukkan ke situ aja ya, enggak usah nih ya. Nah, ini terlalu hitung-hitungan ya. Kecuali mungkin uangnya mepet. Ya. Kita enggak punya uang kecuali 100 ribu misalnya. Sementara teman kita mau pinjam 100 ribu ya kan. Kalau kita belikan bakso dan seterusnya kan jadi berkurang. Nah, mungkin ya. Tapi kalau uang kita cukup, ya jangan terlalu hitung-hitungan. Dijamu juga, dikasih pinjam juga. Kan jadi nambah pahalanya. Bagaimana proses akad nikah orang bisu? Tentu dengan isyarat. Orang bisu, orang tuli itu ada akad nikah tentu dengan isyarat. Mereka lebih tahu biasanya ya, daripada kita. Nah, dari sini keluar hukum bahwa kata-kata nikah, kata-kata kawin, enggak harus ada. Enggak harus ada. Kalau harus ada, harus kata-katanya baku. Ya, ankah tuka. Bihadihil mar'ah misalnya. Maka bagaimana orang bisu tadi, orang tuli tadi? Enggak bisa nikah. Justru itu menjadi bukti bahwa kata-kata nikah, kata-kata talak, kata-kata kawin enggak harus ada dan sah nikahnya dan sah talaknya. Ya, apalah bahasa apa ya kan? Tapi kedua belah pihak dan para saksi dan wali tahu maksudnya bahwa kedua mempelai ini mau menikah. Tapi enggak ada kata-kata nikah di situ tapi tahu maksudnya sah. Bahkan dalam masalah talak sudah ada contoh langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi mentalak wanita yang belum lama dinikah oleh beliau tanpa ada kata-kata talak. Aku talak engkau, tidak ada kalimat seperti itu. Bahkan zahirnya tidak dikatakan kepada wanita itu. Jadi setelah beliau masuk ke kamar wanita ini, istilah kita malam pertama ya kan, beliau kecewa. Kecewa secara syar'i terhadap wanita ini. Bukan kecewa fisiknya, bukan. Bahkan dikatakan di situ ajmalun nas. Secantik-cantik wanita. Cantik sekali. Begitu malam pertama itu masuk ke kamar wanita ini, beliau tidak suka dengan kalimat wanita ini, yaitu mengucapkan a'udzu billahi minka dia ditipu oleh kaumnya. Nanti kalau Rasulullah masuk ke kamarmu, ucapkan kalimat itu. Tentu kalimat batil itu. Nabi sangat marah, tersinggung dengan kalimat itu. Maka beliau langsung keluar dan beliau mengatakan kepada beberapa sahabat, pulangkan dia ke orang tuanya. Enggak ada kata-kata talak. Dan para sahabat faham. Maka para sahabat mengurus perceraian itu. Artinya mengembalikan wanita tadi ke keluarganya. Berarti talak kan? Orang sudah nikah. Gitu. Kalau belum nikah, mana mungkin Nabi berani masuk ke kamar wanita itu. Wanita yang sudah menikah diperintahkan berada di rumah sesuai dengan Al-Ahzab 33. Lalu bagaimana jika wanita tersebut anak tunggal, suami di PHK dan orang tuanya sudah pensiun? Tentu ini keluar dari kebiasaan. Darurat, ad-daruratu tubihul mahdurat. Jangankan cuman kerja yang tentu tidak haram secara mutlak, makan babi saja boleh kalau memang darurat. Kalau tidak makan babi itu dohirnya ya mati karena enggak ada makanan lain. Ya. Memegang badan perempuan yang bukan mahram, melihat aurat wanita yang bukan mahram boleh dalam keadaan darurat. Dokter yang mengoperasi pasien ya tentu melihat perut pasien ini wanita, tentu haram hukum asalnya, tapi karena darurat menjadi boleh. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Maka wanita yang suaminya sudah meninggal atau sakit tidak ada harapan sembuh, tidak ada yang mencarikan nafkah, maka dia mencari nafkah dengan bekerja, boleh. Boleh bekerjanya tentu yang halal. Kan banyak pekerjaan yang halal. Saya kira lebih banyak pekerjaan yang halal daripada yang haram. Ya. Bolehkah saya membaca Al-Quran lewat handphone ketika haid? Boleh. Boleh. Saya kira sudah sering kita ulang-ulang bahwa yang dilarang bagi wanita haid itu cuman empat: salat, puasa, tawaf, jima. Ini yang dari Nabi ya, yang dari Nabi, bukan dari ulama. Kalau dari ulama banyak sekali, masuk masjid, pegang mushaf, baca Al-Quran, ya banyak. Bahkan ada yang melarang zikir, wirid, ya ulama. Ulama kan bisa benar, bisa salah. Adapun yang dari Nabi cuman empat itu. Nah, maka pertanyaan tadi tentu boleh. Adapun dari handphone, dari kertas, dari enggak ada bedanya. Dari kertas mushaf di zaman Nabi sudah ada belum? Al-Qur'an, mushaf Al-Qur'an yang ada di depan kita ini, di rumah kita, di zaman Nabi sudah ada belum? Belum ada. Berarti sama-sama tidak ada di zaman Nabi. Al-Qur'an di handphone tidak ada di zaman Nabi. Mushaf Al-Quran juga sama, tidak ada di zaman Nabi. Ya, boleh. Dan dua-duanya lebih baik daripada hafalan. Gitu. Kan membaca Al-Quran dengan hafalan, dengan membaca Al-Quran lewat tulisan, bagusan mana? Bagusan mana? Bagusan melihat tulisan. Gitu. Kenapa? Kenapa? Karena ada amalan mata. Kalau kita menghafal Al-Fatihah misalnya, Al-Ikhlas misalnya, tanpa melihat tulisan, amalan matanya ada enggak? Tidak ada. Mata kita merem atau melihat ke tembok atau melihat kemana. Tapi kalau kita melihat tulisan, berarti ada amalan mata, ada amalan lisan, gitu ya. Maka sekali lagi, membaca Al-Quran lewat tulisan lebih baik daripada membaca Al-Quran dengan hafalan. Ini bukan berarti bahwa kita disuruh, tidak disuruh menghafal. Bukan. Ya. Bukan berarti seperti itu. Kan menghafal tapi tetap kita taruhlah hafal Al-Baqarah, tapi kita baca Al-Baqarah lewat tulisan. Bisa apa tidak? Tentu bisa. Tentu bisa. Dan bagi yang tidak hafal Al-Baqarah, dia tidak bisa baca Al-Baqarah kalau tanpa tulisan. Adapun yang hafal kan pakai tulisan bisa, pakai mushaf, pakai handphone bisa, sambil naik pesawat ngelihat pemandangan juga bisa. Ya tentu lebih utama yang hafal daripada yang tidak hafal. Walaupun sekali lagi membaca Al-Quran lewat tulisan lebih baik daripada membaca Al-Quran lewat hafalan. Saya menanam pohon di rumah dan daun-daun keringnya sering bertiup angin sehingga mengotorin jalan depan rumah tetangga. Apakah ini termasuk dolim? Bisa, bisa. Maka usahakan jangan sampai ke situ. Atau kalau memang ke situ, ke rumah tetangga, halaman rumah tetangga, kita yang mengambilnya. Berhati-hati, walaupun urusan sepele, urusan kecil, ini adalah akhlak para sahabat, akhlak para tabi'in, akhlak orang-orang saleh, bahkan akhlak para nabi, para rasul. Jangan kita menyelekkan, cuman daun ini, cuman sedikit ini, jangan. Walaupun sepele, walaupun sedikit, walaupun 1.000, 2.000 perak, kalau bukan hak kita, kita kembalikan. Jangan sampai kita menyesal, karena kita tidak tahu yang menyebabkan Allah murka. Mana yang tidak diampuni oleh Allah, mana yang akan diampuni oleh Allah, kita tidak tahu. Masih ingat ada orang dibanting ke dasar neraka, 70 tahun baru sampai ke dasarnya, itu hanya gara-gara satu kalimat. Cuma Nabi tidak menyebut kalimat itu apa. Gara-gara satu kalimat yang keluar dari mulut dia, maka dia dibantingkan ke neraka, Sab'ina kharifan, 70 tahun dia baru sampai ke dasar neraka itu. Gara-gara satu kalimat yang keluar dari mulut dia. Artinya apa? Jangan menganggap remeh dosa. Dan sebaliknya, jangan meremehkan kebaikan. Cuman sholat duha, cuman qobliyah ini, cuman baca Al-Quran, ya. Belajar dong tentang tauhid isinya, bukan baca. Meremehkan tidak boleh. Seluruh ibadah perintah Allah tidak boleh diremehkan. Semuanya besar. Begitu pula sebaliknya. Seluruh kemaksiatan tidak boleh kita remehkan. Ya. Kita tidak tahu justru Allah murka dengan kita gara-gara kemaksiatan yang sepele di mata kita. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.